هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت. Masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Bu Yadi ini hanya di Radio Kus Inspirasi Spirit Hati. Baik Bu ya, tadi masih melanjut dari pertanyaan yang tadi sudah Umi lemparkan Bu ya, dari lanjutan dari pertanyaan hamba Allah tadi yang dari Brebes Bu ya, tentang masalah meminta cerainya seorang istri itu diperkenankan seperti mana ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang menjadikan seorang istri boleh minta cerai kepada suaminya. Di saat seorang suami tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lahir dan batinnya ya, nafkah tidak memberi, kemudian mohon maaf tidak bisa memberikan urusan nafkah batinnya, sebab seorang wanita adalah punya hak untuk dipuaskan dalam sisi itu, maka dia bisa dengan baik-baik minta pisah, lalu bisa mengambil pasangan yang bisa memenuhinya. Jadi yang dihindari adalah perzinahan. Jangan sampai mempertahankan pernikahan dengan suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, lalu dia melakukan perzinahan, dan itu hina di dunia dan di akhirat. Kemudian di saat seorang suami kerjaannya hanya merendahkan seorang istri, mencaci nasab bapaknya, mencaci tentang fisik, itu boleh minta cerai. Karena apa? Misalnya mohon maaf hidungmu kok begitu atau apa, itu sudah boleh. Karena apa? Ini perendahan kepada fisik dan menyakitkan bagi seseorang, karena merendahkan. Yang diantaranya seperti itu. Atau seorang suami meninggalkan, boleh, bukan berarti harus loh ya, meninggalkan istri lebih dari 6 bulan. Sayyidina Umar bin Khattab tidak senang kalau ada seorang wanita meninggalkan istri lebih dari 6 bulan. Karena ini membahayakan, khatir ada fitnah. Kemudian juga atau terbukti seorang suami punya penyakit yang membahayakan tentang dirinya, yang menjadikan seorang wanita menjadi, mohon maaf lah, namanya penyakit yang membahayakan untuk wanita tersebut, penyakit yang mungkin dia saat ini apalah, itu bisa saja dia minta menjauhi dari, karena sisi lain dia harus melayani, kalau tidak penyakit itu akan nular. Yang keberapa? 6? Kelima adalah seorang suami yang fasik, melakukan dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, atau dosa-dosa gede, berjudi, itu semuanya sudah boleh. Karena apa? Ini adalah pelanggaran. Nah ini kemudian atau tiba-tiba tertanam di dalam dirinya kebencian, sehingga susah untuk dipertemukan, sehingga melihat seorang suami menjadi seperti musuh. Tapi ingat, itu semua terjadi bukan karena ada orang lain, bukan berpindah ke lain hati lah istilahnya itu, bukan karena dia sudah melirik orang lain. Kalau karena melirik orang lain, na'udzubillah, adalah perempuan rendah, busuk, hina, dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Tetapi jika karena tiba-tiba tidak rasa senang, karena mungkin ada satu sifat yang tidak disukai, tiba-tiba menjadi seperti gak bisa melayani, gak bisa ini, dan itu mungkin. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang suami, bukan karena dia jelek, bukan karena dia tidak baik, dia adalah orang yang agamanya baik, tetapi aku dengan dia itu seperti orang lain, sehingga aku kalau dekat dengan dia hanya marah saja, dan bukan karena dia tertarik dengan laki-laki lain. Atau di saat seorang istri dilarang untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk boleh dilihat. Boleh, silaturahmi wajib kok. Diputus silaturahmi ini boleh minta cerai, jangan urusan dengan laki-laki semacam ini. Di saat ini harus diperhatikan, jangan sampai. Itu termasuk. Adapun di saat seorang suami menikah lagi, itu misalnya martabat kekuatan keimanan seorang wanita. Maka jika ada seorang wanita berkata bahasanya takut nanti menjadi kebencian dan permusuhan dan seterusnya, maka lebih baik saya minta cerai. Mungkin yang perlu ditanya, apa yang dimaksud kebencian di sini? Kalau orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir dengan kebencian. Kalau mungkin tadi seperti poin yang nomor 6 ya, artinya ya, tiba-tiba muncul kebencian itu tidak nyaman begitu. Oh, kalau kebencian tapi kebencian kan bukan direncanakan. Nah, tidak direncanakan, cuma tiba-tiba saja karena kondisi yang oh iya, lain cerita. Lain kalau muncul kebencian tiba-tiba lain, akan tapi orang cinta karena Allah tidak akan berubah dengan keadaan apapun kecuali akan berubah dengan kemaksiatan. Misalnya seorang suami yang sangat dicintainya tiba-tiba melakukan kefasikan. Tentu benci dengan kefasikan. Sementara pernikahan adalah bukan kefasikan. Akan tapi kita wilayah bahwa bukan suatu yang mudah juga kan Bu ya untuk tidak mudah, akan tapi masalah tidak mudah itu sesuai dengan tingkatan seseorang. Orang awam mungkin mengatakan semacam itu. Ada orang mengerti, kemudian ada orang punya masa depan, sampai ada orang derajat tertentu. Nah makanya tentunya tidak sampai orang diturunkan ke derajat awam lalu boleh, tidak mampu saya dan sebagainya. Lalu sampai ada orang yang kalimat jelek, lebih baik saya begini, lebih baik sebegini. Itu kan orang awam. Tapi ada orang martabatnya masing-masing. Kalau orang awam perlu diberi penjelasan tentang ini. Kalau memang ternyata dengan itu semua menjadi sebab dia misalnya benci dan seterusnya, maka boleh minta cerai karena kebenciannya tadi. Tiba-tiba tidak senang. Karena benci tidak diajarkan. Benci tidak diajarkan. Tapi rasa tidak senang tiba-tiba kayak ketidaknyamanan sehingga tidak bisa berkhidmah. Akhirnya mungkin ya karena rasa sakit ya Bu ya. Karena kadang di saat seorang mencintai itu ya. Karena ini ada beberapa yang curhat seperti itu Bu ya. Jadi memang tidak mampu sudah. Artinya benar-benar kalau harus memasuki dunia ini gitu Bu ya. Benar-benar dia tidak bisa gitu. Akhirnya mungkin ya itu tadi. Masalah berpengaruh kepada khidmah. Berpengaruh kepada ketidaknyamanan di dalam rumah tangga begitu Bu ya. Nah ini di saat memang tidak mampu memasuki bagaimana ada, dia? Ada, karena memang semuanya tidak, bukan berarti tidak ada jalan. Kita bisa berikan pemahaman kepada wanita tersebut bahwasanya ada situ peluang untuk bisa lebih baik. Apapun bentuknya adalah suami-suamimu. Dan menjanda tidak semudah yang Anda bayangkan. Bisa saja setan bikin menjerumuskan seorang wanita dengan ini semua. Sehingga pisah dari suami, padahal suaminya bukan suami yang dolim mungkin. Dia ingin mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, hak-haknya. Akan tapi karena emosi sehingga diberi pemahaman, disadarkan tentang masa depan akhirat itu adalah lebih indah. Kemudian pemahaman tentang saat ini sendiri. Misalnya kalau berpisah menjanda itu masya Allah, naudzubillah. Orang di saat punya permasalahan sekaligus, apalagi di saat suami tidak punya masalah. Di saat punya masalah dengan suami itu akan terasa bahwasanya semuanya menjadi pahit. Akan tapi di saat menjanda ini problem istri suami satu saja. Tapi setan untuk ingin menjerumuskan kadang-kadang dengan perpisahan. Dan perpisahan bukan sesuatu yang baik. Sehingga di saat berpisah, subhanallah, karena dia adalah seorang wanita yang punya kebutuhan yang sangat pribadi, bisa menaudzubillah terjerumus dalam zina, terjerumus dalam ini. Jangan sampai ada yang berkata, kalau saya sih tidak akan terjerumus. Akan tapi setan, kalau ingin menjerat hamba-hamba Allah, dengan bermacam-macam cara. Sampai ada seorang wanita, tiba-tiba, sudah ada yang halal, masih melakukan yang haram. Padahal yang halal masih ada di dampingnya. Dan seterusnya. Apalagi di saat sendiri. Di saat sendiri itu mohon maaf, seorang laki-laki bangkit syahwat akan melihat semuanya adalah seperti cantik. Seperti halnya seorang wanita, di saat syahwat sudah tidak pandang siapa yang ada di hadapannya. Jika tidak ada iman, bersama tercabutnya iman, maka akan terjadilah semua itu. Akan tapi kemudian memberikan wawasan kepada seseorang. Berbeda di saat seorang wanita tersebut adalah sudah menemukan kejadian atau sebelum menemukan kejadian. Nasihatnya sangat berbeda. Di saat menemukan kejadian, kita mungkin menasihati dengan nasihat pengabdian dan seterusnya. Tapi ini ada nasihat lain, jangan sepihak. Bagaimana seorang laki-laki? Sekarang yang terjadi adalah, na'udzubillah, seorang laki-laki sudah menikah lagi, tak-taunya dengan suami beristri pertama sudah cuek, sudah begini, kasar, segala. Ini model apa ini? Jadi harus ada nasihat itu seimbang. Ada sebagian wanita, laki-laki hanya sekedar berbangga, bisa menikah 2-3, hanya bangga-banggaan, tidak pernah memberikan haknya, atau mungkin berbuat zalim, atau mungkin dengan yang kedua adalah berbuat zalim. Ini adalah juga sesuatu yang baik. Dan ini bukan masalah main-main. Jadi dua belah pihak harus belajar. Dan jika seorang lelaki menikah dengan wanita 2 atau 3, sebenarnya dia telah mengambil beban lebih berat lagi. Dan bukan main-main, yang demikian itu ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya dikembalikan kepada Allah akan berjalan baik. Apakah di saat dia sendiri atau kawin 2 atau kan kita kawin 4. Akan tapi jika permasalahan adalah untuk menuruti hawa nafsunya dan sudah tidak kenal Allah, biar punya istri satu, suami satu, maka ketahuilah problem selalu akan datang. Tinggal semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk yang bertanya tadi, lihat, jika kasusnya adalah kasus perselingkuhan, maka segera ditarik kepada kebenaran. Jika tidak bisa, maka Anda tidak boleh bertahan dengan laki-laki yang benar-benar melakukan kefasikan. Karena takut, belum saja urusan lahir saja, bukan urusan batin saja, urusan lahir berpindahnya penyakit dan seterusnya, mungkin sekali. Na'udzubillah. Akan tapi jika itu adalah permasalahannya adalah sesuatu yang halal, maka sekarang Anda perlu tata. Apa yang menjadikan semacam kalau itu? Kalau tadi yang nasihat, kalau misalnya yang belum terjadi, Bu? Belum terjadi, ya nasihatnya adalah bagaimana dia adalah sebaikin baik kepada seorang suami. Terus, sampai jangan berpikir tentang suami menikah lagi. Akan tapi tugasmu adalah seperti itu. Tugas adalah semacam ini. Dalam keadaan apapun harus pengabdian yang baik kepada suami. Maka dengan itu semuanya akan bisa mengurangi keinginan seorang suami atau sebagainya. Akan tapi di sisi, di saat terjadi sesuatu, maka di situ harus ada rumus lain. Dan bukan rumus sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya lagi mungkin bisa mengatakan tidak, itu haknya seorang wanita seperti itu. Dan tidak ada wanita yang mau untuk suaminya berpoligami. Dia berhak untuk mempertahankan kesemuanya. Akan tapi di saat terjadi, tentunya tidak semudah itu untuk mengatakan misalnya harus pisah, harus pergi, harus sebagainya. Di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan hilang. Suami bisa hilang, akan tapi Allah tidak akan hilang. Suami bisa pergi, akan tapi Allah tidak akan pergi dari hatinya. Ini yang terpenting, membangun keimanan. Dan di situ ada kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita ketahui, perjalanan di dunia sangat singkat sekali. Dan semuanya tinggal cerita. Semuanya tinggal cerita, tinggal di akhirat nanti apa yang dipetik. Ternyata suami berbuat zalim, kasihan nanti. Jika seorang istri berbuat zalim, kasihan. Akan tapi jika semuanya adalah dengan cara yang benar, sudah tidak ada kisah di akhirat nanti apakah suami saya suami dua atau satu, sudah tidak ada kisah itu. Jika semuanya menjadi seorang istri yang baik, suami yang benar, maka semuanya akan menjadi ahli surga. 70 tahun di dunia sangat singkat, dihitung di akhirat ini sudah tidak ada nilainya. Akan tapi kami himbau kepada semua para suami hendaknya berhati-hati untuk melangkah menuju yang ini. Dan para istri hendaknya selalu menghadap kepada Allah dalam segala hal. Baik di saat Anda menjadi istri yang tunggal atau yang lainnya. Sebab Anda punya Allah. Tidak boleh berubah perjuangan. Tidak boleh berubah kedekatan kepada Allah. Hanya gara-gara urusan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bia. Bia, terima kasih Bia. Satu pertanyaan dari via SB. Yang ini pertanyaan dari Habib Zaid Syahab di Pontianak, Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bia dan Umi, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi. Maaf Bia, mau nanya di luar tema, apa hukum softlen bagi seorang wanita, Bia? Softlen. Softlen itu memasukkan sesuatu ke mata itu ya, untuk mata. Kadang merubah warna, kadang sampai merubah. Jika tujuannya adalah memang untuk kesehatan, maka itu seperti kacamata yang lainnya. Tapi kan ada pilihan warna Bu ya. Jika dia mengambil warna yang akhirnya menjadikan warna matanya tuh jadi berubah, walaupun memang tujuan kesehatan, diperkenankan tidak Bu? Memang itu dibahas oleh para ulama. Kita membaca fatwa beberapa ulama. Apakah itu masuk termasuk takhir khalqillah, merubah, mentimpu dan sebagainya sehingga matanya menjadi ya, jadi mata biru dan biru, sebagainya, dan sebagainya ini. Maka katailah bahasanya, ternyata dari sisi medis pun kurang sehat itu katanya. Wallahualam ya. Jika secara medis kurang sehat, jangan pakai yang demikian itu. Ada masalah merubah hak. Memang ada sebagian yang disebutkan bahwasanya itu termasuk jenis penipu. Orang dipikir matanya biru, ternyata tidak. Orang ini. Maka seharusnya, sebaiknya gunakanlah softlens yang tanpa ada berubah warnanya. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya, ya. Fitnah. Ya, ya. Tapi kalau misalnya, jadi apa, ada celah tidak ya, untuk yang warna? Ada celah. Artinya ada masih boleh untuk, tapi nanti kembali lagi kepada niatnya. Oh niat, kalau nirunya niru orang barat berarti nirunya orang fasik. Kalau untuk bercantik, untuk dandan kepada suami adalah mulia. Kalau ya, tapi untuk pamer depan orang sudah, ini kebaliknya. Jadi itu ada celah. Jadi ada sebenarnya tidak ada masalah yang demikian seperti hanya kacamata. Cuma hari ditanyakan dandannya untuk apa itu nanti. Ya, kalau dandannya mohon maaf, di saat dia pengen ada orang gandrung dengan mata birunya orang kafir, maka dia menjadi seorang fasik seperti itu. Atau dia ingin berdandan hanya ingin dilihat cantik oleh orang di luar. Baik. Maka bukan baiklah kisah seperti itu. Baik. Tapi ternyata untuk itu semuanya agar senang suaminya, maka jadi mulia. Baik. Atau ingin dandan cantik di depan sahabat-sahabat wanitanya, mulia. Baik, Bia. Baik, Bia. Terima kasih, Bia. Subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab ya. Tadi panjang pembahasan ya tentang pertanyaan dari sahabat kita yang dari Brebes ya. Juga tadi juga pembahasan tentang masalah anak juga. Artinya ada banyak pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya, sahabat ya. Dan tanpa terasa waktu telah habis sehingga sudah harus kita untuk undur diri ya. Dan mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Buya gitu ya, bagaimana berarti termasuk tahapan yang ketiga ya, ini adalah tahapan ketiga dalam masa proses silsilah yang ketiga dalam proses pendidikan anak adalah agar bagaimana kita bisa menjadi guru untuk anak-anak kita, artinya memberikan contoh yang baik ya, dengan tidak hanya berucap akan tetapi kita memberikan dalam bentuk perilaku yang baik. Sehingga artinya mulailah dari diri kita. Baru setelah itu nanti anak-anak pun akan mengikuti apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu pun nanti anak-anak akan mudah untuk mengikutinya. Baik Bu ya, mungkin ada tambahan Bu ya untuk tentang permasalahan yang tadi atau kita ya. Tidak ada tambahan, hanya yang penting yang perlu kami hadirkan bukan waktunya kita untuk berpikir. Tapi waktunya kita untuk gerak, ya. Bergerak, berjalan, memulai semuanya. Ya, ya. Sudah jelas. Kesehatan sudah semakin sudah, berjalan. Allah. Anak-anak ya, sudah tidak karu-karuan. Ya, ya. Kita sudah waktunya untuk memulai semuanya. Ya, ya. Kita memulai dari diri kita sendiri. Dan kita ingin berubah. Ya, ya. Kita ingin semuanya berubah. Ya, ya. Dan kita harus kita semakin yakin. Kita ini nanti di dunia itu sesaat. Ya, ya. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Semoga panjang umur semuanya. Amin. Kita tidak mengerti. Kita tidak perlu membela dunia ini sampai melupakan akhirat. Apapun dunia ini yang kita sebutkan dunia ini, akan tapi kita tahu bahwasanya sangat singkat kehidupan kita saat ini. Ya, ya. Anak-anak kita pun juga akan menemui kematian, dan kita akan mengakhiri kisah. Kejayaan di dunia tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan bekal di akhirat nanti. Ya, ya. Jadi sudah waktunya saat ini. Anak kita cepat akan dewasa. Anak kita akan menemui kehidupan yang lebih mengerikan lagi. Kalau saat ini kita masih berpikir bagaimana kapan aku mendidik, repot. Hari ini sudah waktunya. Aku harus berubah sebagai seorang bapak. Aku harus berubah sebagai seorang ibu. Dan aku harus menjadi anak-anak soleh. Aku harus menahan untuk tidak melakukan ini itu agar anakku tidak meniru yang jelek. Sudah waktunya untuk kita memulai, sudahlah. Ya. Tidak perlu banyak berpikir lagi saat ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Semangat. Terima kasih, Bu, ya, atas penjelasannya. Ditutup dengan doa berkah untuk keberkahan, Bu, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah wa alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah atas segala karuniamu. Putra-putri yang telah engkau karuniakan kepada kami, kami mohon berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik mereka. Amin. Dan jadikan kami ya Allah contoh bagi mereka ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, kami ingin di surga bersama anak-anak kami. Amin. Ya Allah, kami ingin di surga bersama anak-anak kami, ya Allah. Amin. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak di surga. Amin. Dan siapapun dari hamba-Mu yang belum Kau karuniai anak, karuniai mereka anak. Amin. Yang sudah tidak Kau karuniai anak, ya Allah, jadikan mereka ahli surga. Amin. Tanpa anak pun jadikan mereka ahli surga. Amin. Mulia di dunia dan mulia di akhirat, amin, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami gara-gara tidak punya anak lalu menjadi cekcok bermasalah, berbusuan gara-gara anak. Amin. Kan tapi kami mohon ya Allah, siapapun kami, baik yang punya anak atau tidak anak, jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Amin. Amin. Kami tidak ingin sengsara di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, soleh-soleha, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan siapapun dari kami yang mempunyai anak telanjur salah bejat, jauh dari kemuliaan, jauh dari kebenaran, kami mohon ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, orang tua kami ampuni, guru-guru kami ampuni, berikan kasihan kepada mereka. Dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين يا رب العالمين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabatku atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah akan menjadikan kita semakin lebih baik lagi. Dan semoga apa yang kita pelajari kali ini akan benar-benar menjadi kebaikan untuk kita semua. Semoga kita diberkahi oleh Allah dengan anak-anak keturunan ahli syurga. Dan semoga Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Dan yang subhanallah yang oleh Allah diuji dengan permasalahan di dalam rumah tangganya, semoga bisa menyelesaikan dengan cara yang terbaik, yang tidak akan menjadikan kita melanggar syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabatku, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita semuanya untuk belajar kembali bersama di malam Senin yang akan datang ya sahabat ya, dalam waktu dan jam yang sama. Dan kita terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.